sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa li abi daud bi sanadin sahih an Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala dhukirat at-tiyarah 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa qala ahsanuha al-fa'l wa la taruddu musliman فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, atau kata Uqbah, dukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah. Kata Uqbah, disebut kalimat tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ahsanuha al-fa'l. Yang paling bagusnya adalah al-fa'l. Perhatikan barakallahu fiikum. Ini mengingat pembahasan kemarin bahwa at-tiyarah sama dengan al-fa'l. Apa yang sama? Hah? Apa persamaannya? Sama-sama tawakkur. Tawakkur itu menduga. Kayaknya akan begini, kayaknya akan begitu. Ini kadang-kadang dipakai pada dugaan khair, pada dugaan syar. Fa'al juga sama. Kadang dipakai pada dugaan khair, juga pada dugaan syar. Tetapi pada pemakaiannya, pada penggunaan dua kata ini di dalam tiarah seringkali dipakai yang syar atau dipakai untuk yang syar. Ini bakal sial nih, ini bakal sial, bakal sengsara, bakal kejadian begini dan seterusnya, syar. Sedangkan fa'al dipakai seringkali pada perkara yang baik, sehingga jangan heran ketika mereka menyebut tentang tiarah, Nabi mengatakan ahsanuha al-fa'l. Hanya kembali ke mana? Dhamir ha. Ahsanuha al-fa'l. Kembali ke mana? Dhamir ha. Tiarah. Kembali kepada tiarah. Yang paling bagus dari tiarah adalah fa'l. Berarti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganggap bahwa dua kata ini sama, sama-sama menebak-nebak sesuatu dengan tanda-tandanya. Tetapi yang Nabi paling sukai kalau menebaknya ke arah baik. Yang Nabi paling sukai kalau dugaannya kepada dugaan baik, karena mengandung husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan ahsanuha al-fa'l, seakan-akan berkata tiaroh yang paling bagus adalah tiaroh yang dipakai untuk khair, yaitu fa'al. Tiaroh yang paling bagus adalah tiaroh menduga-duga dengan baik, seperti penggunaan kata fa'al. Baik. Alhamdulillah, dengan penjelasan kemarin sudah jelas bahwasanya fa'al itu sesungguhnya semakna dengan tiaroh. Hanya saja pada penggunaannya tiaroh, kebanyakan penggunaannya pada perkara-perkara yang jelek, sedangkan fa'al penggunaannya pada kemungkinan-kemungkinan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yang aku paling suka kalau dugaan itu dugaan baik. Kemarin disebut dengan lafaz apa? Yu'jibuni al-fa'al, mengagungkan aku al-fa'al. Aku suka, aku senang, aku kagum dengan al-fa'al. Di sini dikatakan ketika disebut tiarah, maka Nabi mengatakan ahsanuha al-fa'al, yang paling bagusnya dari dugaan-dugaan seperti itu adalah fa'al, dugaan baik. Tetapi ingat, la taruddu musliman, la taruddu musliman, jangan menghalangi seorang muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, mengajarkan sesuatu yang sangat baik. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diajarkan doanya, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Dan enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan biasanya orang bertatayur? Kapan biasanya orang bertafa'ul? Hina ro'a, ketika melihat. Melihat apa? Ma yakrah, apa yang dia tidak sukai. Luar biasa panasnya hari ini. Ada apa ya? Mulai kan menebak-nebak, ada apa ya? Kalau engkau berkata dengan yang jelek-jelek, berarti engkau bertotoyur. Kayaknya akan terjadi kiamat besok. Kayaknya akan terjadi musibah besok. Ini kayaknya tanda-tanda sial. Tanda-tanda ini dan seterusnya dan seterusnya. Hadihi niyat tiarah. Inilah yang disebut tiarah. Adapun fa'al, khairan insyaAllah. Mudah-mudahan kerupuk kering. Mudah-mudahan semua pohon-pohon gembira dengan panasnya matahari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para tukang es laris. Apalagi? Banyak hikmah dari panas. Kenapa kau mengeluh? Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk bertafa'ul, jangan bertatayur. Hendaklah menduga dengan dugaan baik, jangan menduga dengan dugaan jelek. Tetapi ingat, la taruddu musliman, jangan menggagalkan, jangan menghalangi seorang muslim. Tapi berdoalah. Mengapa tidak berdoa? Bukankah apa yang tidak disukai ini, barakallahu fikum, mungkin ada hikmahnya? Sahih? Mungkin pula ada sesuatu sayyiat, mungkin ada hasanat. Baik, siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukan hasanat? Allah. Siapa yang menentukan sayyiat? Allah. Maka kalau engkau melihat tanda-tanda yang kalian tidak sukai, berdoalah, ya Allah, engkau lah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan engkau pula yang bisa menghalangi kejelekan-kejelekan. Maka aku berharap kepadamu hasanat dan berlindung kepadamu dari sayyi'at. Bagus kan? Mengapa kau kemudian bertotoyur, kemudian menuduh benda-benda sebagai pembawa sial? Ini memang hari membawa sial. Ini memang pohon membawa sial. Ini memang angka membawa sial. Ini memang kendaraan membawa sial. Ini memang bulan membawa sial, dan seterusnya. Kenapa harus menstempel benda-benda tadi sebagai pembawa sial? Padahal semuanya ditakdirkan oleh Allah. Al-hasanat wa-sayyi'at qaddaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuqaddir al-hasanat wa yuqaddir sayyi'at. Maka kata Nabi, siapa yang melihat apa yang dia tidak sukai, maka ucapkanlah, ya Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wala wala yadfa' as-sayyi'at illa ant. Wala hawla wala quwata illa billah. Enggak ada yang bisa mendatangkan hasanat kecuali engkau, dan enggak ada yang bisa menolak sayyiat kecuali engkau, dan enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan engkau. Artinya, aku berharap kepadamu hasanat dan aku berlindung kepadamu dari sayyiat. Disebutkan dalam syarahnya, qauluhu Uqbah ibn Amir, hakadha waqa'a fi nusakh at-tauhid. Demikianlah tertulis dalam naskah kitab tauhid. Wa sawabuha, padahal yang benar bukan Uqbah tetapi Urwah ibn Amir. Kok bisa terjadi salah cetak? Sekarang saja yang pakai cetakan-cetakan komputer ada salah cetak. Apalagi dulu bukan pakai komputer, bukan pakai apapun, pakai tulis tangan. Jadi kamu kalau beli kitab di toko buku gak ada. Adanya di tukang tulis. Kamu bawa buku temanmu. Saya pinjam catatanmu. Langsung ke tukang tulis. Tolong salinkan. Salin. Bayar. Orang lain mau punya buku yang sama denganmu, kitab tauhid, membawa bukumu ke tukang tulis lagi, tolong salinkan, kasih uang lagi. Begitu. Maka muncullah tulisan-tulisan salinan-salinan kitab tauhid. Seperti ini. Kelihatan? Tulisan tangan semua. Sehingga terjadi beberapa kesalahan-kesalahan wajar manusiawi. Karena tukang salinnya kadang-kadang menyalin banyak, sehingga ada kekeliruan. Seharusnya Urwah ditulis Uqbah. Itu disebut tashif. Disebut apa? Tashif. Kada akhrajahu Ahmad. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan lain-lainnya. Dan beliau Makkiyun, seorang dari Mekah. Ukhtulifa fi nasibihi, diperselisihkan nasabnya. Adapun kata Imam Ahmad, an Urwah ibn Amir al-Qurashi. Urwah ibn Amir al-Qurashi. Baik. Wa qala ghayruhu, Sedangkan yang lain berkata Uqbah Urwah Ibni Amir Al-Juhani, bukan Al-Qurashi. Waqtalafa fi sohbatihi, diperselisihkan pula apakah beliau ini sahabat atau bukan. Faqala al-Barudi atau Bawardi lahu sohbah, beliau ini memiliki sohbah. Apa maknanya memiliki sohbah? Pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan oleh Ibn Hibban di dalam Thiqatit Tabi'in. Sedangkan Ibn Hibban memasukkan beliau dalam Tabi'in Thiqah. Berkata Al-Mizzi, la suhbata lahu tasah. Kata Al-Mizzi, dia tidak memiliki suhbah yang sahih. Artinya tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan kalau beliau itu pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal-Mizzi rahimahullah adalah penulis kitab Tahdhibul Kamal yang merupakan ringkasan dari Al-Kamal Fir-Rijal, diringkas menjadi Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal diringkas lagi menjadi Tahdhibut Tahdhib. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Qala ahsanuha al-fa'l. Kata Nabi yang paling bagusnya dari tiarah adalah kalau digunakan untuk kebaikan atau dipakai dalam perkara baik. Mudah-mudahan khair. Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sembuh dan seterusnya. Qad taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu al-fa'l. Sudah lewat pembahasan bahwa beliau yu'jibuhu al-fa'l, bahwa beliau kagum suka terhadap al-fa'lu. Wa rawa Tirmidzi wa shahhaha. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mensahihkannya dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza kharaja li hajatihi, bahwa beliau berkata kalau keluar untuk menunaikan hajatnya, yuhibbu an yasma, beliau senang kalau dengar orang berkata ya najih ya rasyid, senang kalau ada orang yang berkata wahai yang berhasil, wahai yang lurus, wahai yang selamat. Kalimat-kalimat yang baik atau nama-nama yang bermakna baik. Wa rawa Abu Dawud an Buraidah. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Buraidah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana la yatatayyaru min syai'. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa dari Buraidah bahwasanya Nabi SAW enggak pernah bertatoyur dengan apapun, enggak pernah menganggap sial pada perkara apapun. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismi. Dan beliau kalau mengutus seseorang pasti akan tanya namanya. Masmuk, siapa namamu? Faida a'jabahu, kalau beliau senang dengan namanya, farihabihi, beliau gembira. Siapa namamu? Bashir. Masya Allah. Siapa namamu? Najih. Masya Allah. Siapa namamu? Sa'id. Masya Allah. Sa'id itu artinya berbahagia, orang yang bahagia. Siapa namamu? Salim, yang selamat. Farihabihi, Nabi gembira dengan nama-nama tersebut. Wa in kariha ismahu rusiya karahiyatu dhalik fi wajhihi. Bukan rusiya, ru'iya, pakai hamzah. Dalam cetakanmu rusiya apa ru'iya? Jadi Yang benar pakai hamzah bukan pakai sa. Roh hamzah ya ru'iyya. Terlihat dari kata ro'a. Ya roh ro'a mayatro ru'iyya. Tampak di wajahnya ketidaksukaan kalau namanya jelek. Kalau namanya jelek, tampak ketidaksukaan beliau fi wajhihi. Ru'iya karahiyatu dhalika fi wajhihi. Wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Wa hadha fihi isti'malul fa'al. Dan ini menunjukkan Nabi bertafa'ul. Siapa namamu? Salim. Siapa namamu? Sa'id, Su'ad, Mas'ad, Masya Allah. Tanda-tanda kebahagiaan. Siapa namamu? Bashir, Bushra, Masya Allah. Ketika namanya jelek, siapa namamu? Nar. Wajah beliau terlihat tidak suka. Kadang beliau menggantinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namamu bukan itu. Barah, namamu baik. Siapa namamu? Jelek. Hah? Jelek. Ganti namamu, baik. Wahai baik. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-fa'la min at-tiyara. Dari hadis ini Rasulullah menganggap bahwa al-fa'al itu termasuk tiara. Dari mana kata-katanya? Dari kalimat ahsanuha al-fa'al. Yang paling bagus dari tiara adalah fa'al. Berarti fa'al termasuk tiara. Baik. Ini kita ambil dari hadis ini bahwa al-fa'al termasuk tiara. Tetapi tiara yang diperbolehkan yaitu menganggap sesuatu yang baik dengan berharap kebaikan. Wa huwa khairuha. Sedangkan al-fa'al adalah yang terbaiknya dari tiara. Fa abtala tiara wa akhbara anna al-fa'al minha walakinahu khairun minha. Nabi tidak suka dengan tiara, melarang tiara, membenci tiara. Tetapi kemudian berkata al-fa'al dari tiaroh juga tetapi disukai. Tapi khairun minha, yang terbaiknya. Fafassala bainal fa'al wa tiaroh. Maka beliau bedakan antara tiaroh dengan fa'al. Lima bainahuma minal imtiyazi wa tadad. Karena di dalamnya ada perbedaan. Imtiaz maknanya masing-masing memiliki khas tersendiri. Wa tadad maknanya bertentangan. Taib masih ingat dalam syarah akidah wasatiyah ada gambaran hubungan dua kata. Masih ingat? Ada yang am dan khas. Ada yang amun wa khas min wajhin. Ada apa lagi? Yang gambarnya ada yang lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Oh, lingkaran besar dan besar terpisah sama sekali. Ada lingkaran besar beririsan dengan lingkaran yang lain. Yang mana? Antara tiaroh dengan fa'al. Ini atau ini? Hah? Apa gambarannya? Termasuk amun wa khos, tiaroh yang am, fa'al khusus di dalamnya. Atau sebaliknya, fa'al yang am dan tiarah di dalamnya yang jelek tiarah. Ini yang am, tiarah. di dalamnya ada fa'al. Atau sebaliknya, yang besar ini adalah fa'al, di dalamnya ada tiara. Atau yang ini. Kalau dari hadis ini, yang pertama ini, Nabi menyatakan tiara. Kata Nabi, di dalam tiara ada yang paling bagusnya, yaitu fa'al. Berarti fa'al di dalam tiara. Dalam lingkaran besar tadi ada lingkaran kecil namanya fa'al. Semuanya disebut tiara, yang baik ataupun yang jelek. Tetapi yang baik-baik ini sering dijuluki al-fa'lu. Walaupun dia termasuk tiara, tapi sering dijuluki dengan al-fa'al. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kembali kepada kita. Wa nafa ahaduhuma wa madarratul akhar. Dan diterangkan pula perbedaan keduanya, tiara dengan fa'al. Nafa ahaduhuma, bermanfaat salah satunya. Yang mana? Yang fa'al. Wa madarrat al-akhar, dan mermadarrat yang lainnya. Yang mana? Yang tiara. Wa nadiru hadza, dan yang mirip dengan itu adalah man'uhu minar ruqa bisyirki. Yang mirip dengan itu adalah jampi-jampi ruqyah. Jampi-jampi bahasa Arabnya ruqyah. Pertama, Nabi melarang. Naha anir ruqa, tidak boleh memakai jampi-jampi. Tetapi di tempat lain Nabi menyatakan bahwa meruqyah dengan apa yang bermanfaat boleh. Berarti gambarnya juga sama, ada lingkaran besar yang disebut dengan ruqyah. Tidak boleh ruqyah, enggak boleh memakai jampi-jampi. Kecuali ada jampi-jampi yang diperbolehkan, idza kana, kalau dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi, dengan perkara yang baik, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, bismillah. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa pakai jampi-jampi kalau enggak ada kesyirikannya. Sehingga kalau yang lain tidak boleh. Semua jampi-jampi tidak diperbolehkan. Apalagi yang ada syiriknya. Yang enggak ada syiriknya tetapi tidak diketahui maknanya apa, enggak boleh. Kalimat-kalimat yang enggak jelas. Abrakadabra, bim salabim, apalagi kalimat-kalimat yang seperti itu, barakallahu fikum, enggak ada artinya, enggak ada maknanya, atau mungkin itu bahasa jin yang kita enggak tahu, enggak boleh. Tetapi kata Nabi, boleh kalau dengan ayat-ayat Allah, malam takun syirkan, kalau tidak syirik boleh. Lima fiha minal manfaatil khaliyah. Karena di sana ada manfaat-manfaat yang khaliyah, yang bersih dari mafsadah, dari kerusakan-kerusakan. Wala tarundu musliman, dan tidak menghalangi seorang muslim. Berkata At-Tibi, ta'ridun bi annal kafir bi khilafihi. Ini isyarat, ta'rid maknanya isyarat bahwa orang kafir enggak seperti itu. Kalau orang kafir terpengaruh dengan tiarah, muslim la taruddu musliman, enggak akan terpengaruh yang namanya muslim dengan tatayyur. Wah, ini tanggal 13 gak jadi ah. Itu bukan kebiasaan seorang muslim. Kalau muslim, emang kenapa kalau 13, 12, 17? Apa bedanya? Jalan. Tidak terhalang oleh tatayyur. Tapi ini bulan Safar. Emang kenapa kalau bulan Safar? La taruddu musliman. Tidak menghalangi seorang muslim. Berbeda dengan kafir. Terpengaruh dengan berbagai macam tiarah dan tatayyur. Khurafat. Kemudian diajarkan doa Allahumma la yati bil hasanat illa anta wa la yadfa al sayyiat illa anta. Maknanya kandungan doa ini adalah la ta'ti tiaratu bil hasanat wa la tadfa'ul makruhat, bahwa dengan tiarah tidak mendatangkan kebaikan, tidak pula bisa menolak kejelekan. Tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak pula bisa menolak kejelekan. Bal anta wahdaka la syarikalak, bahkan engkaulah ya Allah, enggak ada sekutu bagimu yang bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Wa tadfa sayyi'at, yang bisa menolak kejelekan-kejelekan. Hanya engkau ya Allah, itu maknanya. Fa fihi, maka di dalamnya ada pelajaran. Nafiyu ta'alluqil qalbi bighairillah. Faedah pertama, tidak bolehnya ada keterkaitan hati kepada selain Allah. Jangan bergantung pada benda-benda. Wah, ini tanda sial, akan celaka karena ada ini dan ada itu. Jangan bergantung pada makhluk. Apakah fi jalbi naf'in au fi daf'i durrin, sama saja. Apakah dalam mencari manfaat atau menolak madarat? Tidak boleh bergantung pada makhluk. Dalam mengharapkan kebaikan ataupun dalam menolak kejelekan. Wa hadza huwa tauhid. Dan inilah yang disebut tauhid. Oleh karena itu dimasukkan dalam kitab tauhid bab tatayyur. Wa huwa du'aun munasibun liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tiyarah. Maka doa ini doa yang sangat cocok, munasib bagi orang yang hatinya dimasuki pemikiran tiarah. Ada yang ketakutan, gelisah. Aduh, gimana ini? Perjalanan ini menakutkan. Emang kenapa menakutkan? Pertama bulan Safar. Kemudian ini sekarang tanggal 13. Dan tadi, qadarullah, kita kebetulan. Bendanya, benda sial juga. Jangan takut. Ucapkan ya Allah, tidak mendatangkan kebaikan kecuali engkau, dan tidak bisa menolak kejelekan kecuali engkau. La haula wala quwata illa bik. Jalan. Cocok kan? Sesuai kata-katanya dengan orang yang sedang ketakutan dan gelisah. Bagaimana ini? Jangan takut. Kebaikan dari Allah, kejelekan dari Allah. Maka harapkanlah kebaikan dan berlindunglah dari kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentramlah, tenanglah, jalanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasrihun bi annaha la tajnib naf'an wa la tadfa'u durran. Dan ada kejelasan dalam doa itu bahwa tiarah tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Wa ya'uddu man ya'taqadaha safihan musyrika. Dan dianggap orang yang percaya pada tanda-tanda sial itu adalah orang yang safih, orang bodoh. Atau musyrikan, orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesialan ditakdirkan oleh Allah. Tidak ditakdirkan oleh burung gagak. Tidak ditentukan oleh tanggal 13. Tidak ditentukan oleh bulan Safar. Sama sekali tidak. Tidak ada kaitannya dengan itu semua. Wala haula wala quwata illa bik. Dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan pertolongan engkau. Baik. Disebutkan di sini isti'anatun billah, kalimat ini meminta tolong pada Allah. Ala fi'li tawakkul, untuk kita bertawakal kepada Allah. Wa adamul iltifat ila tiyarah, dan tidak menengok pada tanda-tanda sial. Allati qad takunu sababan liwuqu'il makruh, yang justru biasanya malah menyebabkan terjadinya kejelekan. Menganggap ada benda-benda pembawa sial, malah betul-betul membawa sial nantinya. Karena keyakinan yang salah. Karena keyakinan yang keliru. Adapun kalimat tahawul atau la haula, dari kata tahawul, maknanya perpindahan dan perubahan. Al-intiqalu min halin ila hal, berpindahnya dari satu keadaan kepada keadaan lain. Tidak bisa berpindah dari keadaan ke keadaan lain kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan takdir Allah. Wal quwwah artinya kekuatan. Semuanya billahi wahdah, semuanya karena Allah. Fafihi, maka padanya ada pelajaran. Tabarri minal hawli wal quwwati wal masyi'ah biduni hawlillahi wa quwwatihi wa masyi'atihi. Ada pelajaran untuk berlepas diri dari kekuatan apapun, dari haul apapun, dari upaya apapun, dari masyi'ah kehendak apapun, kecuali kekuatan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemauanmu, kemauan saya, kemauan siapapun gak akan terjadi kalau Allah tidak takdirkan. Kekuatanmu, kekuatan saya, kekuatan siapapun gak bisa mewujudkan sesuatu kecuali kalau Allah menakdirkan. Sehingga la haula wala quwa wala masyi'ah, gak ada kekuatan dan daya upaya, gak ada keinginan siapapun yang bisa terwujud kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan hadis tersebut. Yang akan datang kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahwa tiyarah termasuk kesyirikan. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.